Ka'bah, saksi kuring pinanggi baja, campur jeng rembai cimanguta, di Arafah nepi ka Safa jeng Marwah. Bentang luhureun Ka'bah, saksi kuring sujud sumerah, ngedalkeun rasa rumasa, tekad ucap jeng lampah nu pasalia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika la. Nun gusti nu mahawalas asih, mugi abdi tinekanan mabrur, sifat wujud riatur takabur, sampurna pupus lebu. Ka'bah, saksi kuring sujud sumerah, ngedalkeun rasa rumasa, tekad ucap jeng lampah nu pasalia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika labbaik Allahumma.